الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله, kita akan lanjutkan pada pembahasan kitab ringkasan sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam seperti kita salat dengan salatnya beliau. Tapi sebelumnya insyaallah sebelum isya mungkin 10 atau 15 menit kita potong karena dekatnya jemputan travel. Pada kajian sebelumnya ikhwani afidhakumullah, kita membahas tentang bagaimana keadaan salat orang yang dalam keadaan sakit dan dia tidak bisa berdiri, maka dia duduk. Dan ketika duduk dengan bentuk dan model yang bagaimana? Kita sudah sebutkan masing-masing gerakan yang ada. Begitu pula apabila tidak mampu untuk duduk, maka berbaring. Dan berbaring itu menyamping ke sebelah kanan atau sebelah kiri menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak bisa menyamping, baru setelah itu sholat dalam keadaan tidur berbaring. Sholat dalam keadaan tidur berbaring, wajahnya ke atas, kakinya menghadap ke arah kiblat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, kata Imran, kanat bi bawasir, aku pernah kena bawasir. Bawasir ini jamak dari basur, kata tunggalnya basur, artinya wasir atau ambeien. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salat, aku pun bertanya kepada Nabi bagaimana tata cara salatku. Ini kena ambeien. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, salli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, kalau kamu enggak bisa duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jam, kalau kamu enggak bisa duduk maka berbaring. Dalam riwayat An-Nasa'i dengan tambahan, fa in lam yastati' fa in lam tastati' fa mustalqiyan, kalau kamu enggak bisa berbaring dengan membelokkan badan ke kanan atau kiri ke arah kiblat, maka salat dalam keadaan tidur. Di sini mungkin ada sebuah permasalahan, bagaimana hukum kebiasaan orang yang ketika sakit salatnya duduk, ketika sujud dia ambil bantal. Mungkin untuk meringankan, dia ambil bantal kemudian sujud di atas bantal tersebut. Banyak di antara para ulama ussalaf melarang akan hal ini. Di antaranya Atha ibn Abi Rabah dari kalangan para tabi'in, Atha muridnya Ibnu Abbas. Begitu juga Muhammad ibn Sirin muridnya Abu Hurairah. Wa jama'a min as-salaf, banyak di antara para ulama ussalaf melarang akan hal ini. Dan ada sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Jabir. Dan hadis tersebut disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Asl Sifatish Shalah. Kata Jabir, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ada maridan." Nabi AS suatu ketika menjenguk orang sakit. Fara'ahu yusalli ala wisadati. Ketika dijenguk orang tersebut, Nabi melihat dia sholat di atas bantalnya. Fa'akhadaha farama biha. Nabi AS ambil bantalnya dibuang. Dan dia dalam keadaan sholat, duduk. Akhadaha farama biha. Diambil dan dibuang, campakkan oleh Nabi. Fa'akhadha alaihi udan liyusalli alaihi. Setelah diambil bantal, orang itu malah mengambil kayu. Jadikan sandaran untuk kepalanya. Dan dia posisi sakit dalam keadaan duduk. Diambil bantalnya, kemudian dia ngambil kayu, ud. Dia ambil tongkat atau kayu. Jadikan sandaran jidatnya. Fa'akhadha warama bih. Nabi AS untuk kedua kali ambil tongkat atau kayu tersebut dan dibuang. Kemudian Nabi AS bersabda, Salli alal ard inistata' wa illa fa'awmi' ima'a. Salat di atas tanah, maksudnya sujud dengan sebagaimananya sujud, kalau bisa, kalau mampu. Tapi kalau enggak mampu, cukup kamu gerak-gerakkan kepala saja dan dia duduk. Jangan beratkan diri. Sampai mengambil bantal, sujud di atas bantal, itu enggak boleh. Nah, jadi duduk dan gerakkan kepalamu saja, dianggok-anggokkan. Faj'al as-sujud akhfad min ruku'ik. Dan kamu jadikan goyangan kepala untuk sujud lebih rendah daripada goyangan kepala untuk ruku. Kalau sujudnya begini, maka rukunya begini. Nah, dia atur supaya sujud itu lebih rendah daripada ruku agar bisa dibedakan antara dua rukun sholat tersebut. Ini pendapat jumhur al-ulama. Tidak boleh kita menggunakan bantal ketika dalam keadaan sakit dan kita duduk untuk sholat. Cukup duduk dan gerakkan kepala saja. Tidak usah memberatkan diri. Nah, kemudian ikhwani afidhakumullah, pembahasan berikutnya, bagaimana hukum orang yang sakitnya parah? Berdiri enggak bisa. Duduk enggak bisa. Sholat dalam keadaan membelokkan badan ke sebelah kanan dengan menghadap ke arah kiblat enggak bisa. Terbaring pun juga sama enggak bisa. Enggak bisa gerakkan tangan, enggak bisa apapun. Ini bagaimana hukum orang tersebut? Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sampai tiga mazhab. Mazhab yang pertama, idza ajiza anil ima bi ra'sihi yumi bi tarfi 'ainihi. Kalau dia enggak bisa salat dengan mengangguk-anggukkan kepala dalam keadaan berbaring, maka dia gerakkan kelopak matanya. Ya. Jadi kalau dia enggak bisa menggerakkan kepala dengan kelopak mata, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Digerakkan dengan kelopak mata, dan ini mazhabnya Al-Hanabila wa Syafi'iyah. Mazhabnya Imam Ahmad dan mazhabnya Imam Syafi'i. Digerakkan dengan kelopak mata. Dan pendapat ini tidak benar. Karena kenapa ikhwani afidhakumullah, kelopak mata bukan gerakan dan bukan rukun dari sholat. Maka tidak bisa dijadikan hujjah. Ini yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, adalah pendapatnya Abu Hanifah. Apa pendapatnya Abu Hanifah? Tasqut anhu sholat. Jatuh kewajiban sholat bagi dia. Berarti enggak sholat. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam hadis Imran Ibn Husain cuma menyebutkan 4 level saja, enggak ada yang lain. Jadi kalau 4 level ini enggak bisa, maka gugur kewajiban sholatnya. Nabi mengatakan sholat dalam keadaan berdiri, kalau enggak bisa berdiri duduk, kalau enggak bisa duduk berbaring, kalau enggak bisa berbaring dengan terlentang. Yang enggak bisa terlentang dengan menggerakkan tangan atau badannya, gugur kewajiban sholat. Nabi SAW enggak memberikan alternatif yang lain. Nah, dan ini merupakan tarjihnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat kalau enggak bisa 4 gerakan ini maka gugur sholat, enggak perlu sholat. Dan pendapat ini lemah, ikhwani afidhakumullah. Pendapat ini lemah karena kewajiban sholat itu tetap ada di leher-leher orang yang berapa? Kewajiban sholat tetap di leher orang-orang yang tambahan dari iman, semuanya beriman, semuanya kaum muslimin. Berakal. Ketika akalnya ada, wajib bagi dia untuk mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebisa mungkin. Selagi akalnya ada, enggak gugur kewajiban sholat. Ya. Maka apa pendapat yang benar adalah pendapat yang ketiga. Apa pendapat yang ketiga? Mereka menyebutkan tasqut anhul af'al dunal aqwal. Kalau gerakan enggak bisa, masih bisa bacaan. Kalau dia enggak bisa menggerakkan tangan, dan lidahnya masih bisa bergerak, maka bergerak dengan lidahnya ditambah dengan niat. Dia mengucapkan samping terlentang Allahu Akbar dengan lidahnya, dengan lisannya. Kemudian ketika mau dia ruku, niatkan ruku sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan bertasbih. Subhana rabbiyal azim. Kemudian ketika i'tidal, dia niatkan. Ketika sujud, dia niatkan. Dan membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'la. Jadi kalau perbuatan kita enggak bisa, masih tersisa apa? Ucapan. Nah, maka diucapkan ikhwani, hafizakumullah. Dan sekali lagi sholat tidak gugur pada mereka. Dalilnya apa? Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian sebisa mungkin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Iza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Kalau aku larang kalian kepada sesuatu maka tinggalkan. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan kalau aku perintahkan kepada kalian suatu hal maka kerjakan semampu kalian, sebisanya. Nah, sekarang permasalahan kalau ternyata lidahnya pun tidak bisa bergerak. Seperti orang yang kena penyakit apa? Stroke contohnya. Tidak bisa bergerak sama sekali. Stroke yang parah. Atau ada gangguan di sarafnya. Atau ada permasalahan di jaringan otot dan tulang belakang yang membuat dia tidak bisa berbicara. Atau orang yang kehilangan keseimbangan tubuh. Apa jenis penyakitnya? Parkisme atau... Parkinson atau itu walhasil kehilangan keseimbangan tubuh dia enggak bisa parah. Atau penyakit-penyakit yang sudah kita sebutkan intinya sampai gerakan lidah enggak bisa. Apakah di sini gugur kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin yang merajihkan pendapat yang ketiga? Tetap wajib bagi dia untuk sholat. Bagaimana tata cara sholatnya? Kalau perbuatan, gerakan tubuh, enggak sanggup. Menggerakkan lidah, enggak mampu. Masih sisa apa? Niat. Maka diniatkan saja dalam hati. Nah, karena sholat itu gerakan dan perbuatan dengan niat. Niatkan dalam hati. Niat untuk takbir. Dalam hati. Takbir. Dalam hati. Nah, kemudian dia membaca Al-Fatihah, surat. Kemudian rukuk dan sujud dalam hati. Nah ini ikhwani afidhakumullah merupakan pelajaran bagi kita apabila di antara antum ada yang bapaknya sakit parah. Nah, terlentang di rumah sakit. Nas'alullaha. Nah, lana wa lakum al-afiyata was-salama. Kalau kita dapati orang tua kita dalam keadaan sakit, maka harus terus kita motivasi, kita kasih semangat. Nah, jangan sampai meninggalkan sholat, walaupun dalam keadaan yang seperti itu. Nah, dan keadaan orang yang sakit ketika mengerjakan sholat itu lebih baik daripada tidak mengerjakan. Paling tidak apa? Dia masih mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sama sekali enggak mengerjakan, akan lalai. Dan bisa jadi ajal menjemputnya. Ketika dia mengerjakan sholat, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia husnul khatimah. Maka wajib bagi antum untuk membantu. Nah, kalau enggak bisa berwudu, antum bawa air. Diwudui. Nah, enggak tahan dengan air, enggak bisa diwudui, antum bawa tanah, ambil dari luar. Ditayamumi, diusapkan wajahnya dan diusapkan telapak tangan, diusapkan telapak tangannya. Nah, tidak bisa menggunakan air, tidak bisa menggunakan tanah karena kondisi yang luar biasa dahsyatnya, maka sholat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama faqid at-tahurain, tanpa menggunakan dua alat suci, tidak wudu, tidak tayamum, sholat seperti apa adanya. Faqid tahurain, orang yang kehilangan dua alat suci. Boleh. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menceritakan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Usaid ibn Khudair wa unasan ma'ah. Pada suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengirim Usaid ibn Khudair bersama para prajurit yang lain fi bahthil qilada adhalladha Aisyah subhanallah menjatuhkan kalungnya. Aisyah kehilangan kalung dan Aisyah luar biasa menginginkan kalung tersebut. Akhirnya apa, Nabi perintahkan para sahabat dan beberapa prajurit untuk mencari kalungnya Aisyah. Nah, mereka cari sampai ke padang pasir. Nah, fadhahabu wa mashu, mereka pun pergi para sahabat tersebut. Fahadharatis salat wa laysa ma'ahum ma. Kemudian datang waktu salat dan mereka enggak punya air. Rombongan tadi dan masih mencari, belum dapat. Sampai datang waktu salat mereka enggak ada air, enggak bawa air. Enggak bawa perbekalan yang banyak, enggak nyangka mereka akan sepanjang itu. Nah, fa sallu bighairi taharah, mereka pun semuanya sholat dengan tanpa taharah, dengan tanpa bersuci. Nah, falamma atau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbaru bidzalik, ketika tiba sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan mengkabarkan kepada beliau, kita tadi sholat tidak pakai wudu, tidak pakai taharah. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam diam, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan satu ayat yang diabadikan dalam Al-Quran. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyibah. Turun ayat tayammum. Gara-gara ini kejadiannya. Turun ayatnya tayammum. Kalau kalian tidak mendapati air, maka pergunakan tanah untuk tayammum. Dan di sini Nabi alaihissalatu wassalam tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi sholat. Berarti sholatnya apa? Sah. Pada saat itu mereka tidak mendapatkan air, diibaratkan dalam syariat Islam gak ada air, gak ada debu, karena belum ada syariat. Jadi mereka sholat tanpa toharah dan sholatnya sah. karena kondisi. Nah, begitu juga orang yang berbaring di atas kasur dan dia enggak mampu untuk wudu. Nah, enggak mampu untuk tayamum, maka salat faqit tahurain. Nah, kalau di kasurnya ada najis, diganti. Enggak bisa diganti, atau di bajunya ada najis. Dan tidak bisa dicopot bajunya dan kasurnya, maka salat di atas keadaan apapun. Fattakullah mastata'tu. Selagi akal punya, bukan orang gila, akalnya masih ada, sehat, normal, maka wajib tetap bagi dia untuk menegakkan sholat. Kemudian ikhwani afidhakumullah, Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah berpindah kepada topik as-salat fi safinah. Salat di atas kapal. Apa hukum salat di atas kapal? Sekali lagi, hukum salat di atas kapal itu sama dengan hukum salat di atas pesawat pada zaman sekarang. Zaman dahulu ada kapal, pesawat enggak ada. Pada zamannya Nabi SAW ada kapal, pesawat tidak ada. Sehingga pesawat dikiaskan dengan kapal. Nah, dalam sebuah hadis, walaupun hadis itu dhaif, lemah, tapi maknanya benar. Hadis yang diriwayatkan oleh Dharuqutni, Nabi SAW su'ilat anis salat fis safina, ditanya mengenai salat di atas kapal. Nabi SAW bersabda, qa'iman ini istata' illa an tahsyal gharq, berdiri kalau bisa kecuali dia takut tenggelam. Berarti ikhwani afidhakumullah, kewajiban kita sholat dalam keadaan berdiri pun wajib di atas kapal dan juga di atas pesawat. Wajib kita berdiri dalam sholat di atas kapal dan di atas pesawat, karena ini merupakan rukun. Gak bisa berpindah kepada keadaan yang lain kecuali memiliki udzur. Contohnya yaitu tadi, kalau di kapal diombang ambing ombak dia takut tenggelam, atau contohnya di pesawat keadaan cuaca yang buruk. Kata orang Arab, matabat al-hawaiyah, polisi tidurnya udara. Turbulen atau turbulensi. Bahkan diperingatkan, ini berat bagi kita untuk berdiri. Tapi ikhwani afidhakumullah, selagi di dalam pesawat ada diberikan fasilitas kita untuk sholat dalam keadaan berdiri, wajib hukumnya sholat dalam keadaan berdiri. Contohnya di maskapai Saudi Airlines, walaupun saya belum pernah naik, tapi dikabari di belakang Saudi Airlines dikasih musola sedikit. Nah, jadi sebagian asatidzah kalau umroh masih bisa sholat dalam keadaan berjamaah, walaupun nggak banyak gantian. Nah, wallahu a'lam, sepertinya Saudi saja yang ada tempat sedikit untuk bisa dijadikan sebagai sholat dan diperbolehkan di situ. Nah, adapun maskapai-maskapai yang lain berat. Gak ada tempat untuk melaksanakan sholat, mungkin ruangan yang tersisa, pintu darurat. Biasanya diletakkan di tengah-tengah kabin. Kalau pesawat internasional, diletakkan di tengah-tengah kabin, dekat dengan kamar mandi. Tempat ini saja yang bisa kita jadikan sebagai sholat. Dan kadang-kadang kita pun dilarang. Kadang-kadang dilarang, karena mereka punya peraturan penerbangan. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, ikhwani afidhakumullah, maka dia sholat dalam keadaan duduk dan mengangguk-anggukkan kepala. Sekali lagi, dijadikan anggukan sujud itu lebih rendah daripada ruku'. Kemudian ikhwani afidhakumullah, ada satu permasalahan mengenai orang yang sholat dalam keadaan bersandar. Dia bisa berdiri, tapi dia bersandar di tembok atau bersandar di tiang. Ini bagaimana hukumnya orang yang bersandar di tiang, terjadi khilaf di antara para ulama sampai dua mazhab. Ini pembahasan terakhir. Mazhab yang pertama, wujubul qiyam mustanidan. Mazhab yang pertama, wajib untuk bersandar ke tiang kalau dia tidak bisa berdiri kecuali dengan cara itu. Dia sanggup berdiri, tapi dengan cara bersandar di tiang, maka wajib bersandar. Dan ini merupakan mazhabnya Imam Syafi'i. Bagi mereka, tidak boleh duduk selagi dia bisa untuk berdiri walaupun bersandar. Dengan sandaran apapun. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang rajih, boleh. Boleh bersandar, boleh enggak bersandar. Artinya boleh duduk. Dan ini merupakan pendapat yang rajih. Dan ini merupakan pendapatnya Abu Dzar dan Abu Sa'id Al-Khudri. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Ummu Qais bintu Mihsan. Ummu Qais bintu Mihsan meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asanna. Nabi alaihi salatu wasallam ketika sudah tua, umur sudah beranjak. Nabi alaihi salatu wasallam sudah tua renta. Sudah bertambah umur beliau. Wa hamala lahm, dan beliau pun juga sudah berat untuk membawa dagingnya. Maksudnya apa? Nabi alaihi salatu wasallam sudah mulai gemuk. Sampai beliau merasa berat dengan badannya. Dan beliau sudah tua. Ittakhadha 'amudan fi musallahu ya'tamid 'alaihi. Dia ambil tiang di masjidnya dan bersandar kepada tiang ini. Nah, dan hadis tersebut sahih. Berarti ikhwani afidhakumullah, apa hukumnya orang yang bersandar ketika sholat? Boleh. Berkata al-imam Syaukani rahimahullah, al-hadith yadullu ala jawazil i'timad fi sholat. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita bersandar. Alal amud, bersandar dengan tiang. Wal asa, bersandar dengan tongkat. Kalau dia sholat, ambil tongkatnya sambil sholat. Tidak ada masalah. Bersandar dengan tongkatnya. Wa nahwihima, atau yang semisal. Lakin muqayyad bil udhril madhkur, tapi terbatas. Khusus bagi orang-orang yang memiliki udhur di atas. Dua udhurnya, apa itu? Tua renta, enggak mampu karena kegemukan. Tua renta atau enggak mampu karena kegemukan. Wa yalhaq bihima adh-dha'fu wal marad. Nah, dan masuk juga kepada keduanya, selain kegemukan dan tua renta, orang yang sakit dan orang yang lemah. Dia lemah enggak bisa kecuali bersandar, dia sakit enggak bisa kecuali bersandar, maka bersandar, enggak ada masalah. Kata beliau, waqad dzakara jama'atun min al-ulama, dan para ulama menyebutkan anna man ihtaja ila qiyamihi ila an yattaqi ala asa, barang siapa yang memang dia berdiri untuk salat, dibutuhkan bagi dia untuk bersandar kepada tongkat, au yastanid ila al-ha'it, atau ke tembok, kata Imam Syaukani, au yamil ila ahadi jambaihi minal alam, ataupun dia salatnya dalam keadaan condong ke salah satu bagian tubuhnya karena dia sakit. Nah, kalau dia kokohkan enggak bisa karena ada sakit, sehingga dia otomatis bersandar kepada salah satu anggota tubuhnya sambil dia miring salatnya. Nah, jaza dzalik, ini semuanya boleh. Sehingga ikhwani afidhakumullah, boleh bagi kita untuk salat dalam keadaan bersandar sesuai dengan udzur-udzur yang sudah kita sebutkan di atas. Kemudian di sini sebelum kita tutup, ikhwani afidhakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala banyak. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim, وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ, telah diberikan kepada kalian apa-apa yang kalian minta. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا, kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu kalian menghitungnya. Dalam surat An-Nahl ayat ini diulang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim, kalian enggak mampu menghitungnya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, tidak ada kenikmatan pada diri kalian, pendengaran, penglihatan, sel-sel kita semuanya yang aktif, diberikan kita akal, ini semuanya nikmat dan itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung, diberikan kepada kita kesempatan untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Ini wajib untuk kita syukuri, ikhwani afidhakumullah. Mensyukuri ilmu dengan apa? Dengan senantiasa semangat menghadiri majelis-majelis ta'lim. Apalagi kita hidup sekarang di zaman yang penuh dengan fitnah. Dan bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita disebabkan karena dosa. Dosa yang kita pikul. Disengaja maupun tidak disengaja. Kajian di sini di-stop. Kajian di sini kita enggak bisa masuk. Kajian di sini dikeluarkan. Nah, masjid itu sudah enggak bisa kita pakai. Bisa jadi yang pertama karena dosa-dosa kita. Disengaja maupun tidak disengaja. Dan terkadang para sahabat mereka merasakan efek dari dosa tersebut di atas kendaraannya dan pada keluarganya, membangkang. Istri enggak pernah mau nurut. Bisa jadi kita berdosa, banyak berdosa. Nah, kendaraan kita suka macet. Maka sekali lagi ikhwani afidhakumullah, kiatkan semangat kita di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Sebagian para ikhwah hadahumullah, bukan di sini, di beberapa tempat. Di majelis ilmu sehari cuma 1 jam. Hadir ngantuk. Setan ganggu, na'am. Antum berdiri wudu. Kapan lagi antum menghadiri majelis ta'lim sehari cuma 1? Sebagian lagi di antara ikhwah hadahumullah, majelis ilmu dalam seminggu enggak datang kecuali sekali. Ketika datang ngobrol sama temannya atau malah tidur. Padahal para ulama mereka mengatakan, "Idza a'taita umraka kullah lam yu'tika illa ba'dha." Kalau kalian berikan seluruh waktumu untuk ilmu, ilmu tidak akan mendatangi kalian kecuali separuh saja atau sebagian saja. Lantas bagaimana ikhwani afidhakumullah, ilmu tidak kita berikan kecuali sisa-sisa waktu kita, dapat apa akhirnya? Tidak dapat apa-apa. Maka pergiat. Walhamdulillah, antum saat ini masih, kita masih punya masjid. Walhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga para pembina, para pengurus, para takmir masjid ini dan beberapa masjid-masjid yang lain. Dan begitu pula yang ada di musholla Maryam. Nah, maka antum aktif di sana. Antum ramaikan majelis-majelis ilmu yang ada. Enggak hanya di ukhuwah, di musholla Maryam. Masjid-masjid yang kita masih ada kesempatan untuk ngisi di sana. Dan ini merupakan bentuk nikmat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk rasa syukur. Kita aktif dalam majelis-majelis ilmu siapapun yang ngisi. Dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Nah, baik Ustaz Abu Ja'far, Ustaz Salman, Ustaz Jihad, dan asatidah yang lain. Selagi apa? Ada kesempatan. Selagi masih kesempatan kita punya. Selagi kita masih sehat, kalau sudah datang penyakit, enggak bisa. Kalau sudah datang kesibukan, enggak bisa. Nah, walhamdulillah yang mengajarkan kepada antum ahlus sunnati wal jamaah. Asatidah dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah enggak mengajak antum, enggak menyibukkan antum dengan kancah politik yang ada. Tidak menyampaikan kepada antum kabar-kabar dari koran, dari majalah, dari tabloid. Yang dibahas apa? Qala Allah wa qala Rasul. Al-Quran dan As-Sunnah. An-Nabawiyah. As-Sahihah. Dengan pemahaman para sahabat. Ini merupakan nikmat yang besar. Berkata Ayyub ibn Abi Tamim As-Sakhtiyani. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Lalaka'i dalam syar'i. Usul i'tiqad ahli sunnati wal jama'ah. Inna min sa'adatil hadath wal a'jami an yuwafiqahum Allah li'alimin min ahli sunnah min awali wahla. Sesungguhnya merupakan kebahagiaan bagi seseorang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia mencari ilmu dari tangan ahli sunnah. Ini merupakan taufik dari Allah. Dan ini merupakan kebahagiaan bagi kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala belajar dari kalangan ahli sunnati wal jama'ah. Gak mengajak kepada golongan, gak mengajak kepada partai, gak mengajak kepada firqah, gak mengajak kepada kebid'ahan. Ya. Ini satu. Kemudian juga yang kedua, masya Allah, antum di sini dikasih udara yang cukup enak, kondusif. Nah, coba ketika kita dulu belajar di Yaman, luar biasa. Ketika panas, panas. Ketika dingin, dingin. Dan kalau sudah panas, ikhwani afidhakumullah, apalagi kalau sudah masuk di bulan 6, mereka sebut arba'iniyah, 40 hari. Saking panasnya sampai kurma-kurma mata. Itu hampir mendekati 50, bahkan 50 lebih di beberapa tempat. Dan panas sekali. Nah, ditambah lagi apa? 4 jam mati listrik, 2 jam hidup. Tiap hari seperti itu. 4 jam mati, 2 jam hidup. Nah. Kaos ini enggak pernah kering. Kaos ini enggak pernah kering. Nah. Dan kalau sudah datang musim panas, ikhwani afidhakumullah. Ya karena capeknya keringat terus kita murojaah, hafal Al-Qur'an, hafal hadis. Nah, kalau sudah musim panas, penyakitnya ngantuk. Ngantuk itu di musim panas kalau bisa, bukan di musim dingin. Kasih ngantuk yang luar biasa. Dan kalau sudah seperti ini, para masyayikh kita senantiasa memberikan semangat. Di antaranya sering sekali mengucapkan bait syair. Pantun yang disebutkan oleh Ibnu Faris. An-Nahwi al-Lughawi. Kata Ibnu Faris, "Idza kana yu'dhika harral masif wa karbul kharif wa bardu syita." Kalau kalian diganggu dengan musim panas, gak enak, berat. Wakar bul khorif, sumpeknya musim kemarau, sumpek. Musim panas, gak enak. Musim kemarau, sumpek. Wabardu syita, datang musim dingin, susah untuk mencari ilmu. Butuh muja ada pengorbanan dingin. Dikemuli badan pakai kaos kaki jaket berat untuk mencari ilmu. Wa yulhika husnu zamanir rabi', ketika musim semi kalian terlalai lihat pemandangan hijau indah. Lihat pemandangan masya Allah. Kata Ibnu Faris al-Lughawi, fa akhduka lil ilmi kulli mata, katakan kepadaku kapan kalian mencari ilmu. Panas enggak mau. Dingin keenak. Kemarau sumpek. Musim semi lalai. Kapan akan mencari ilmu? Ini terus kita didengung-dengungkan oleh itu. Di antara masyayikh kita ketika diam. Dan kalau sudah musim panas, ikhwan fillah, datang hujan. Bukan hujan air. Hujan air masih enak. Debu. Hujan debu. Badai debu. Jarak pandang mungkin 1-2 meter. Jarak pandang 1-2 meter mungkin. Tiap tahunnya seperti itu. Tiap tahun. Di musim panas. Hujan, debu. Nah, langit ini warnanya oranye. Debu naik ke atas. Pasir naik ke atas. Kalau sudah seperti ini, kebanyakan yang sakit anak-anak Indonesia. Santri Indonesia. Mereka banyak alergi. Sehingga kemana-mana bawa masker. Nah, Abu Yaman pakai surbannya mereka. Selesai. Anak Indonesia gak biasa. Pakai masker. Sakit. Walhamdulillah, antum di sini dikasih udara, cuaca yang luar biasa nikmat. Tinggal apa lagi? Kecuali semangat. Ditambah lagi apa ya ikhwan ya'fidhakumullah, kenikmatan aman dan damai di negeri kita Indonesia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga negeri ini dari berbagai macam kejelekan. Nah, penuh dengan kedamaian, tenteram, kita bisa keluar bersama istri, anak, majelis taklim tanpa kita takut. Coba kita lihat di Yaman. Fitnah demi fitnah, peperangan demi peperangan tidak pernah berhenti. Nah, peperangan melawan Houthi. Setelah Houthi keluar, datang saat ini. Nah, gerombolan pembunuh darah dingin dari kalangan ISIS, Al-Qaeda, Daesh. Nah, yang dijadikan sebagai target operasi adalah Ahlu Sunnah, para masyayikh. Sehingga apa? Para masyayikh saat ini tidak bisa mengajar seperti bebas dulu mengajar. Yang tiap hari ada majelis, sekarang tidak ada. Nah, jangankan majelis, ikhwan ya afidhakumullah. Beberapa masyayikh kita sampai tidak bisa keluar sholat dari rumahnya. Takut. Sehingga mereka sholat dalam rumah. Bahkan ketika kita terakhir ke Yaman, kita sholat bersama Syekh Zakaria dalam rumahnya. Dan anak musafir, anak menjamak, mengkosor, dan sholat bersama beliau dalam rumahnya. Dan dijaga 24 jam depan rumah. Jangan sampai datang orang-orang khawarij kemudian membunuh para masyayikh kita. Keadaan yang gak aman. Apalagi kalau sudah matahari terbenam. Kalau sudah matahari terbenam mereka gak keluar ke masjid. Jadi sholat maghrib, sholat isya, apalagi sholat subuh dalam rumah. Takut. Alhamdulillah. Antum gak akan merasakan nikmat ini ikhwani afidhakumullah. Kecuali kalau nikmat tersebut sudah dicabut oleh Allah. Antum baru bisa merasakan. Antum baru bisa merasakan. Ibrahim alaihi salam berdoa. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, jadikan tempat ini tempat yang aman. Kemudian doa Ibrahim apa? Dan kasih rezeki kepada para penghuninya. Kata para ulama di sini, Ibrahim lebih mengedepankan keamanan daripada sekedar ma'isyah. Ibrahim mengedepankan keamanan. Karena otomatis, ikhwan, gak ada keamanan, antum gak bisa bebas untuk mencari rezeki. Oleh sebab itu, Ibrahim minta dahulu aman, baru dikasih rezeki. Maka, ikhwan, afidhakumullah, tebalkan semangat antum. Nah, untuk senantiasa mendatangi majelis-majelis ilmu, dipompa semangatnya, gak hanya di masjid raya. Nah, kita ada majelis, beberapa saat ada majelis di Musala Maryam. Dan yang punya musala pengen sekali disemarakkan masjid. Ya, maka antum hadir. Asatidah-asatidah dari Ahlu Sunnati wal Jamaah. Yang mengisi di tempat-tempat tersebut. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.